karena itu infaknya juga daripada segala nikmat. Mata itu nikmat daripada Allah untuk melihat. Cara infaknya adalah gunakan mata kamu membaca Al-Quran. Sisihkan waktu kamu untuk memandang aulia Allah. Demikian juga nikmat yang lainnya. Nikmat lisan itu juga rezeki dari Allah. Dan itu kamu harus mengeluarkan infaknya. Infaknya apa? Gunakan lisan kamu untuk membaca kalamullah. Gunakan lisan kamu untuk berzikir kepada Allah. Bukan kamu gunakan sebaliknya lisan untuk maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuknya lisan ini memang kecil. Tapi banyak sekali dosa-dosa yang disebabkan oleh lisan. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa hal nuhasabu ala ma natakallam bih?" Apakah kita akan dihisab dengan omongan kita ya Rasul? Gimana sih? Masa omongan kok diperhitungkan nanti di hari kiamat? Kata Nabi, "Takilatka ummuk wa hal yakubun nasa fin nari ala ma akhirihim illa hasaidu alsinatihim." Manusia itu dijungkelkan ke neraka. Artinya mendapat siksa yang berat ada di neraka, dijungkelkan ke neraka sampai kepalanya yang pertama jatuh ke dalam neraka. Itu adalah karena hasil ucapan-ucapan lisannya. Itu karena salah ngomongnya. Dan lisan ini bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, lisan ini adalah aif, aif ejam. Sangat apa ya, sangat bahaya sekali. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ada dua pagar untuk lisan kita, dikasih gigi dan dikasih bibir. Ini satu gambaran. Pikir berkali-kali dulu, pikir berkali-kali, jangan asal keluar omongan tadi itu dari mulut. Dan itu akan berbahaya bagi kamu nantinya. Dikatakan oleh Al-Adli, "Kullu jurhin ilajuhu mumkinun ma siwa ya fata jurhul lisan." Semua luka masih memungkinkan bisa diobati. Kena pisau, bisa diobati. Kena panah, bisa diobati. Luka, bisa diobati. Tapi kalau luka karena omongan, luka dengan senjata tajam bisa diobati. Tapi kalau luka hati karena omongan, sulit untuk bisa diobati. Karena itu jangan sampai omongan kamu, ucapan kamu melukai hati pendengar. Teliti bagaimana majelis-majelis kamu. Hampir semuanya majelis kamu penuh dengan ghibah. Enak kalau ngomongin orang. Enak kalau mencari kesalahan orang itu, seperti kita menjilat madu. Karena itu wajib bagi aparat pemerintahan untuk melarang orang-orang mengadakan majlis hibah. Asal dengar cerita disebar-sebarkan, si fulan kada, si fulan kada. Rasulullah bersabda, "Kafa bil mar'i itman an yuhaditha kullama sami'." Cukup manusia itu, hitungan dosanya besar, jika dia berbicara tanpa dasar, hanya sekedar mendengar daripada orang lain, langsung diceritakan. Cukup, itu sudah dosa yang besar. Pembohong kan, gak ada buktinya kok langsung ngomong. Asal bicaranya orang, kok disebar-sebar kemana-mana. Ini adalah menyebar fitnah. Apakah enggak ada lagi orang yang baik kecuali diri kamu? Seakan-akan semua orang ini adalah jahat, jelek, negatif. Kita harus jaga diri kita dan majlis kita daripada ghibah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang senang fahsyah, kejelekan itu menyebar di dalam orang-orang yang beriman, fitnah, gosip, menyebar, menggosip, menfitnah orang-orang beriman, orang yang senang dengan kejadian itu, lahum azabun alimun fid dunia wal akhirah. Orang itu akan mendapatkan azab yang menyakitkan di dunia maupun di akhirat. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah yang maha mengetahui hambanya. Dan kamu tidak mengetahui. Kadang-kadang kelihatan orang yang malam hari tahajud, masih diomongin. Oh, orang itu begini, orang itu begini. Kenapa sih kamu enggak sebut kebaikannya orang? Kok yang kamu sebut tadi itu kejelekannya aja? Seharusnya kan dibalik. Yang diceritakan kebaikan orang, bukan kejelekannya. Kita ini kadang-kadang sifatnya seperti kecoa. Kecoa itu walaupun masuk masjid, walaupun masuk majelis taklim, yang dicari bukan ilmunya atau masuk masjid untuk ibadah. Kecoa itu masuk pondok bukan untuk belajar. Yang dicari kotoran yang ada di pondok. Yang dicari kotoran yang ada di masjid. Yang dicari kotoran yang ada di majelis taklim. Begitu kadang-kadang sifatnya kita. Hadir majelis taklim, yang dicari kejelekan dan kesalahan orang. Masuk masjid, keluar dari masjid, ngomongin orang, itu fulan sana, itu fulan sini. Masuk dari pondok, yang diomongin juga begitu. Guru itu begini, temanku itu begini. Ini kecoa masuk pondok ini. Kecoa masuk masjid ini. Kecoa masuk majlis taklim. Seharusnya tidak demikian. Kalau kamu jadi manusia yang beradab, masuk ke majlis taklim, keluar, ilmunya diingat. Masuk ada di masjid, ibadahnya yang diperhatikan. Masuk ada di pondok, belajarnya diseriusi. Kan begitu. Hati-hati. Jangan menjadi orang yang sifatnya menjadi kecoa. Ada di mana-mana, walaupun di majlis, yang dicari yang jelek aja, yang dipandang yang jelek aja. Mengkritik sana, mengkritik sini. Itu tidak benar. Ini adalah mental kecoa, saudara. Nah itu, jaga. Jangan sampai keluar dari lisan, kecuali yang baik, yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali yang manfaat bagi diri kamu, di dunia maupun akhirat juga manfaat daripada yang lainnya. Jangan sampai melukai yang mendengarkan omongan kamu, karena itu sulit untuk diobati. Dan jadilah orang berhati-hati dalam berbicara. Pertimbangkan terlebih dahulu sebelum berbicara. Kalau memang ada nilai manfaatnya, keluarkan dari lisan kamu. Kalau memang tidak, diam. Mengkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan au liyasmut. Kata Nabi, siapa orang yang benar-benar sejati imannya kepada Allah dan sejati imannya terhadap hari kiamat, maka hendaknya dia berbicara yang baik atau diam sehingga tidak berbicara yang jelek. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ayatu mashhudatun wa shahiratun وظاهرة ما بين فاد وحاضر له آية المعراج وهي عظيمة وكم آية لم يحصها حصر حاصر ودعوة عملت جميع البرايا من قديم وآخر ومعجزة القرآن في عزم شأنها مؤبدة حتى قيام المحاشر. وأقسم رب العالمين بحمري فأعظم بها من مالك الملك قادر. وخلق له أدنى العظيم بأذني عليه فكانت مركزا للمفاخر. وفي الحشر حوض واللواء قيام لفضل المفاخر بعد اختزار الأكابر. فيشفع مقبول الشفاعة والورى بجملتهم ما بين باك وحائر. نبي الهدى لا تنسني من شفاعة الرسول وأم الطيبة الزواج. اللهم صل وسلم على سيدنا الأسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى معلوماتكم مدد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل وسلم على سيدنا الأسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتكم مدد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل على صلاتنا على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عن معلوماتك مدد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب بقينا وتربعتنا في ديننا معاني القدر والدى وذكر رب وفقنا ربكم لما تتقي قولا وفعلا كراما وارزق الكل حلالا دائما واخلا القراء علما نحظى بالخير نقضى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون واكرنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الدين قبل ان تاتينا رسل من اخر واستر انت اكرم الستر وصلاه الله خاص المصطفى من الى الحق تعالى والوفاء بكتاب دين الناس شفاء وعلى الال الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الهرس. اللهم اجعلنا بهداك واجعلنا ممن يصالح في رضاك ولا تولنا وليا سواك واجعلنا ممن خلقك وعصاك وحبنا الغالي والوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله. إليك أتيت يا ربي وظهري حامل دمعي